Kita akan baca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Ya, sebetulnya satu perikop itu, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34, tapi kita tidak baca semua, sebagian saja. Ayat 12 sampai dengan 20, nanti lanjutkan dengan 31 sampai dengan 34. Jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 20, lalu 31 sampai dengan 34. Tema kita pagi ini adalah antara kematian dan kebangkitan. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 12, saudara baca ayat 13 dan seterusnya sampai ayat 20, lalu dilanjutkan dengan ayat 31 sampai dengan 34. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Ayat yang ke-31. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Cuman kasih Tuhan, Paulus tuliskan bagian ini, yang diberi judul perikop ini kebangkitan kita, karena ada masalah dengan jemaat di Korintus. Masalahnya apa? Jemaat Korintus mendengar ajaran sesat, yaitu Yesus tidak bangkit. Maka Paulus tuliskan hal ini. Ayat 12 ya telah dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, bagaimana mungkin ada antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ada ajaran sesat pada waktu itu bahwa Kristus tidak bangkit. Ini seperti ajaran sekarang kita sering temui, bukan? Mereka katakan Yesus tidak bangkit. Itu hanya rekaan dari para murid yang mereka bilang, ah itu karena saking kecewanya para murid, ya Yesus kok mati, lalu mereka mereka-reka. Yesus sudah bangkit. Jadi ini sebenarnya enggak mungkin. Itu ajaran sesat, saudara-saudara. Kaum liberal sekarang pun juga mengatakan demikian, itu hanya dalam bayangan para murid saja. Maka mereka nulis begini, Yesus bangkit. Sebetulnya tidak begitu. Tapi jelas Alkitab katakan, Yesus bangkit. Saudara-saudara, kalau Yesus enggak bangkit, apa konsekuensinya? Nah, Paulus jelas mengatakan konsekuensinya ketika Yesus tidak bangkit. Ayat 14, Paulus katakan, kalau Yesus enggak bangkit, maka pemberitaan para rasul ada suatu kebohongan. Sia-sia saja kamu dengarkan pemberitaan kami, karena Yesus enggak bangkit. Tidak. Paulus katakan, Yesus bangkit. Kalau enggak bangkit berarti sia-sia pemberitaan kami. Susah payah ya menderita, menjadi saksi Kristus. Ternyata yang diberitakan bohong ya, enggak bangkit. Paulus juga katakan, ketika Yesus dinyatakan tidak bangkit, maka imanmu atau iman orang Kristen sia-sia saja. Percuma kamu percaya pada Yesus, orang dia enggak bangkit. Sia-sia imanmu. Ayat 17 katakan demikian. Jadi Yesus sungguh bangkit. Kalau Yesus enggak bangkit, apa? Orang Kristen yang sudah mati itu tetap binasa. Binasa di dalam dosa mereka. Percuma Yesus enggak bangkit. Dia tetap mati di dalam dosa mereka. Jadi artinya mereka tidak selamat. Sia-sia orang Kristen yang sudah mati itu. Kalau Yesus enggak bangkit, maka orang Kristen yang sekarang masih hidup ini juga orang yang paling malang hidupnya. Ayat yang ke-19. Kenapa? Lah Yesus enggak bangkit kok, apa yang kamu percayai? Sia-sia bukan? Jadi konsekuensinya sungguh berat kalau Kristus tidak bangkit. Tadi diungkapkan oleh Paulus seperti itu. Maka Paulus katakan, Yesus sudah bangkit. Bukan satu hal isapan jempol belaka, bukan fiktif, bukan kira-kira, atau bukan perasaan dari para murid, bukan. Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Maka kita boleh belajar dari firman Tuhan ini. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus menyebabkan iman kita tidak sia-sia, pengharapan kita tidak sia-sia. Karena Yesus sungguh bangkit. Selain masalah kebangkitan ini yang dikatakan oleh Paulus, Paulus juga katakan hal lain, yaitu Paulus katakan kalau kamu percaya Yesus sudah bangkit, maka kamu harus jadi saksi Kristus itu. Ayat 12 Paulus katakan, kami beritakan. Yang diberitakan apa? Kebangkitan Yesus. Jadi Paulus katakan kamu harus jadi saksi seperti aku. Ayat 14, pemberitaan kami. Jadi Paulus katakan, aku juga sebagai saksi kebangkitan Kristus itu. Ayat 31, aku katakan hal itu benar. Jadi di sini tekankan juga Paulus, kamu harus menjadi saksi tentang Kristus yang sudah bangkit itu. Saudara, apakah arti saksi itu? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, saksi itu orang yang tahu kejadian itu, lalu dia menyaksikan hal atau kejadian itu. Itu definisi orang saksi. Atau juga orang yang memberi keterangan di depan hakim. Bukan di muka hakim ya, nanti Pak Manau marah nih. Kok di muka saya ya? Bukan, di depan hakim. Ya. Definisi katakan di muka hakim. Itu enggak tepat ya. Di depan hakim. Jadi orang yang memberi kesaksian di depan hakim. Itulah seorang saksi. Jadi dia mengetahui dan dia juga bisa juga memberi kesaksian di satu persidangan di depan hakim. Saudara, yang Paulus ingin ungkapkan, ketika kamu jadi saksi, kamu penuh dengan keberanian, ayat 31. Dengan penuh keberanian mensaksikan hal itu karena kamu mengalami sendiri, karena kamu tahu sendiri bahwa Yesus sungguh bangkit. Tapi fenomena apa yang kita temui sekarang nih? Kalau kita baca korannya, banyak orang jadi saksi. Saksi yang ketakutan ya. Sehingga kesaksiannya apa bisa dipercaya? Saksi dalam ketakutan. Ya kita gak tahu. Mungkin ada hal lain yang mempengaruhi dia atau menekan dia. Sehingga dia tidak berani menjadi saksi yang benar. Saudara-saudara, Paulus katakan kalau kamu menjadi saksi, jadi saksi yang benar. Saksi yang penuh dengan keberanian. Karena itu yang kamu saksikan sendiri. Yaitu Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, kenapa sih Paulus kok ngotot ya, bersikukuh tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini? Kenapa dia katakan begitu? Yesus sudah bangkit, itu kesaksian daripada Paulus. Dia ngotot sekali. Karena saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada ampunan dosa bagi kita orang-orang yang percaya. Percuma kalau Yesus enggak bangkit, percuma iman kamu. Percuma kamu percaya kalau Yesus enggak bangkit. Percuma kamu, dosamu tetap enggak diampuni kalau Yesus enggak bangkit. Saudara, kita melihat usaha-usaha manusia ketika mereka berusaha supaya dosa-dosanya diampuni. Apa yang mereka lakukan? Mungkin mereka berbuat baik. Pemikiran mereka dengan berbuat baik, maka kalau ditimbang begitu ya, berbuat baik dan berbuat jahat, berbuat baik saya harus banyak supaya timbangannya menang. Menang artinya apa? Perbuatan baik saya banyak sehingga bisa menutupi perbuatan dosa saya. Itu ada orang berpikir demikian. Dengan berbuat baik, maka saya diampuni dosa-dosa saya, maka saya selamat, saya masuk surga. Atau pemikiran orang lain, agama-agama lain, perlu memberikan persembahan atau sajian kepada dewa-dewa, kepada Tuhan. Supaya apa? Dewa ini enggak marah. Beri sajian, maka hati mereka lunak, para dewa ini ya. Dewanya enggak cuma satu ya, banyak. Supaya apa? Enggak marah. Saya enggak dihukum. Mereka memberikan sajian. Maka kita enggak heran. Banyak agama yang mengajarkan, doakan nenek moyang kamu atau orang tua kamu supaya dia selamat masuk surga. Sudah mati tetap didoakan. Itu usaha-usaha manusia sudah. Supaya orang bisa masuk surga, supaya mereka diampuni dosa-dosanya. Tapi apa? Perbuatan baik itu, sajian itu, doa-doa itu tidak menjamin kita diampuni oleh Tuhan. Tidak menjamin ada pengampunan dosa bagi diri kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Jelas sekali. Firman Tuhan mengatakan segala kesalahan kita, segala perbuatan baik kita, tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 64 ayat 6. Perbuatan baik kita, kesalahan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Enggak ada nilainya, enggak ada harganya. Itu yang jelas firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita diampuni dosa-dosa kita, itu semua kan anugerah Tuhan sendiri. Maka tadi lagu tadi tepat sekali ya. Tidak terukur betapa besar kasih Tuhan. Karena dosa kita diampuni, enggak masuk pikiran kita, enggak masuk logika kita. Kita orang berdosa ini, Tuhan mau ampuni. Tapi itulah saudara, Tuhan yang Maha Kasih. Firman Tuhan juga jelaskan, ada kepastian kita masuk surga. Kalau kita mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kerajaan surga. Di kitab mengikuti aturan Tuhan, cara Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Bahwa dia juga sudah bangkit. Maka kita boleh masuk surga. Saudara-saudara, pada waktu saya mengurus visa untuk ke Amerika, saya sudah dengar kabar, enggak gampang ya dapat visa di Amerika. Jadi saya sudah pikir-pikir, aduh bisa enggak ya dapat visa ke Amerika itu. Di waktu saya di ruang tunggu begitu, mendengarkan mereka diwawancari. Diwawancari untuk ke Amerika. Sebelum saya diwawancari hampir setengah jam. Diwawancari, kita semua bisa dengar karena ada mikrofonnya. Semua peserta itu boleh mendengarkan pembicaraannya. Di antaranya pertanyaan itu, ke sana mau apa? Ke Amerika mau apa? Ada yang bilang, mau jalan-jalan, mau liburan. Kemana saja? Berapa lama? Ditanya saya mendetail begitu. Orang ini gak bisa jawab. Jadi saya berpikir, aduh nanti kalau saya ditanyai jawaban saya apa ya. Nanti setelah jangka waktu sekian lalu mau ngapain. Jadi pas giliran saya, kan saya sebutkan, saya mau ke Amerika, mau ikut seminar. Satu bulan diadakan oleh Hagai Institute. Rupa-rupanya pewawancara orang Amerika ini ngerti apa itu Hagai Institute. Jadi tanyakan, oh ikut seminar ya? Ya, setelah seminar mau ngapain? Saya bilang, saya harus buru-buru pulang. Karena banyak tugas pelayanan di gereja ini. Oh ya, langsung dia, oke minggu depan ya boleh ambil visanya. Luar biasa saudara, cuma 2 menit paling lama saya sudah beres. Orang sebelum saya setengah jam tetap ditolak. Ya luar biasa sekali. Tapi itu aturan visa dari ada Amerika. Kita harus mengikuti peraturan di negara Amerika, baru kita bisa masuk ke negara Amerika itu. Kalau kita tidak ikut aturan, ya pasti tidak boleh. Tidak tergantung konglomerat yang daftar untuk visa atau orang yang miskin, enggak tergantung itu. Semua tergantung pada pemerintah Amerika. Diterima apa enggak visa kita? Diberikan visa atau tidak? Tidak tergantung profesor yang mau daftar atau orang yang buta huruf, ikuti aturan dari pemerintah Amerika, baru kita dapatkan visa itu. Yang jelas, tanpa visa, kalau kita boleh mau masuk Amerika, berarti ilegal kita masuk, melanggar hukum mereka. Melanggar hukum, ya bisa dideportasi. Pulangkan kembali ke Indonesia. Jadi ada aturan yang kita harus ikuti di mana kita mau ke negara tertentu. Peraturan mengenai visa itu. Kalau dideportasi dari Amerika, enggak masalah saudara. Kita bisa kembali ke Indonesia, ke negara kita. Tapi kalau dideportasi dari Tuhan, dideportasi dari surga, kita mau kemana? Ya ke neraka. Ya, jadi kita harus ikuti aturan yang Tuhan berikan. Percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Saudara, apakah signifikansi kebangkitan Tuhan Yesus? Apa pentingnya sih? Apa yang menjadi intinya? kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu. Saudara, kebangkitan Yesus memberikan itu jaminan bagi kita, orang-orang yang percaya. Jaminan kehidupan, ayat 22. Paulus katakan demikian. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Itu signifikansinya kebangkitan Tuhan Yesus. Dihidupkan kembali di dalam Kristus. Persekutuan dengan Kristus, kita bersama Kristus masuk ke surga. Saudara, kalau di dalam bisnis ada perjanjiannya ya. Perjanjian, kalau mau ada satu proyek pasti ada jaminan. Maksudnya sanggup enggak kontraktor itu menyelesaikan tugas-tugas itu? Sanggup enggak kontraktor itu menuruti peraturan yang ada atau istilahnya pestek ya, peraturan teknis yang dilakukan oleh perusahaan itu. Sanggup enggak mengikuti seluruh perjanjian itu? Dan kontraktor harus memberikan jaminan. Seandainya dia lari di tengah jalan menyelesaikan tugas, maka perusahaan ini bisa lanjutkan tugas-tugas itu berikan kepada kontraktor yang lain. Jadi kontraktor yang mau ikut di dalam proyek itu harus ada jaminan. Jaminannya apa? Mungkin uang atau mungkin surat-surat berharga. Saya ingat dulu ada seorang mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya. Dia enggak punya uang untuk masuk ke universitas itu. Maka dia mau utang. Waktu itu ya sekitar tahun 80-an. Dia mau pinjam dari bank uang 1,5 juta rupiah untuk dia boleh studi. Lalu dia telepon ke bank. Ya, dia cerita pada saya, telepon ke bank, mau pinjam uang 1,5 juta supaya dia bisa lanjutkan studi itu. Jaminannya apa? Jaminannya ya BPKB motor dia. Lalu dia katakan saya apa? Pak, kebangetan sekali. Saya cuma mau utang 1,5 juta, tapi bank itu minta jaminannya apa? $1,000. Harus punya uang $1,000. Lah kalau saya punya $1,000, waktu itu cuma 2,500 rupiah ya. Lah saya kan gak perlu pinjam uang ke bank. Aneh sekali bank ini ya. Saya ketawa saja. Saya berpikir ya mungkin karena bank tidak kenal dengan dia. Sehingga perlu jaminan $1,000. Saudara-saudara, itu dalam dunia bisnis. Ada jaminan. Gak ada jaminan, gak bisa berbisnis. Tetapi firman Tuhan katakan ada jaminan yang sungguh. Kalau kita boleh percaya pada Tuhan, maka kita masuk surga. Ada iman, jaminan iman. Itulah signifikansinya kebangkitan Tuhan Yesus. Ada iman di mana kita percaya Yesus sebagai Tuhan yang sudah bangkit itu. Saudara, di zaman Paulus, itu juga sulit sekali orang mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau Kurios. Kenapa? Kan di zaman itu, zaman Paulus, di mana Israel dijajah oleh Romawi, orang harus menyembah Kaisar itu sebagai Tuhan atau sebagai Kurios. Kalau enggak nyembah Kaisar sebagai Kurios, maka dia akan ditangkap, dibunuh, dan sebagainya. Jadi ketika Paulus mengajarkan demikian, sembahlah Yesus sebagai Tuhan yang sudah bangkit, sangat sulit pada zaman Paulus. Maka tidak heran, tidak jemaat Korintus waktu ada pengajaran enggak kebangkit, mungkin mereka lebih bisa menerima ini. Karena mereka tidak perlu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Maka tidak heran kalau orang-orang di zaman Paulus itu menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka akan dianiaya. Saudara, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan sekedar kita menjadi anggota gereja tertentu, atau bukan sekedar kita ikut ya bergereja satu tempat, bukan. Tapi kita sungguh-sungguh mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saudara, satu John Wesley menceritakan pengalaman dia, dikatakan dia bermimpi. Waktu dia mimpi, dibawa oleh malaikat ke neraka. Sampai di neraka, lalu dia tanya pada malaikat itu. Ya, John Lewis itu seorang pendiri gereja Metodis. Ya. Dia tanya pada malaikat, malaikat, gak tahu ya panggilnya Pak kali ya, gak tahu ya, malaikat. Di sini ada orang pengikut Calvin tidak? Calvin juga seorang teolog ya. Dan kita, bagi gereja reformasi, kita adalah pengikut Calvin. kita ikuti ajaran-ajaran Calvin, kita dari gereja reformasi. Jadi John Wesley tanya, dia sebagai pendiri gereja metodis, dia tanya kepada malaikat, ada enggak penyut Calvin di sini? Jawabannya apa? Enggak ada. Nah, keliru, sorry. Di neraka ya, di neraka tanya, ada enggak penyut Calvin di sini? Malaikat katakan banyak penyut Calvin di neraka. Wah, dia agak senang ya, berarti bukan orang-orang saya ya. Oh, dia tanya, ada enggak orang-orang baptis di sini? Banyak, ya. Malaikat katakan banyak orang baptis di neraka. Lalu ada enggak orang Pentakosta di neraka? Banyak. Dia mulai bingung, kok banyak ya? Lalu dia satu lagi tanya, ada enggak orang metodis di neraka? Banyak, jawab malaikat itu. John Wesley jadi kecewa, ternyata banyak ya orang-orang yang ngaku pengikut Calvin, pengikut Martin Luther, pengikut Pentakosta, bahkan pengikut metodis yang diajarkan juga banyak di neraka. Dia jadi kecewa sekali. Lalu dalam mimpi itu dia dibawa juga oleh malaikat ke surga. Lalu di surga dia tanya lagi sama malaikat. Malaikat, ada enggak orang Calvin di sini? Oh enggak ada orang Calvin di surga. Aduh, dia mulai kaget ya. Lalu ada enggak orang baptis di surga? Enggak ada juga. Ada enggak orang metodis di surga? Enggak ada juga. Bingung Calvin. Bingung dia tanya pada malaikat. Malaikat, kalau gitu siapa yang ada dalam surga ini? Malaikat jawab apa? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus bangkit ada di surga. Intinya saudara, ilustrasi ini menggambarkan betapa signifikansinya kebangkitan Kristus. Kita harus percaya pada Yesus bangkit itu. Bukan karena kita bergereja di gereja tertentu, di gereja A, B, C. Bukan itu. Tetapi percaya kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Maka kita ada jaminan ke dalam surga. Kita beroleh keselamatan itu karena kita percaya Yesus yang sudah bangkit itu. Tapi apakah cukup dengan percaya? Tidak, saudara. Apa yang dikatakan Paulus di ayat 31? Tidak sekedar percaya. Paulus katakan demikian. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal itu benar. Katakan tentang apa? Tentang kebangkitan Kristus itu. Maka Paulus juga lanjutkan ayat 32. Kalau kita mau memberitakan kebangkitan Kristus itu ada konsekuensinya, 32 itu. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Kalau sekedar cerita aku berani menghadapi bahaya, apa gunanya bagi kehidupan kita? Yang Paulus katakan ayat 32, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sampai besok kita mati. Kok kita hanya percaya begitu saja? Tidak. Tidak gunanya, saudara. Betul kita percaya Yesus sudah bangkit, tapi yang kedua kita menjadi saksi Kristus. Itu yang ingin Tuhan katakan. Saksi yang benar. Maka ayat 33 Paulus katakan, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik bagaimana? Mungkin kebiasaan kita pergi ke gereja, betul, boleh dikatakan kebiasaan yang baik. Mungkin kita percaya Yesus yang sudah bangkit, benar, itu juga harus kita lakukan. Tapi ada satu hal lagi, yaitu harus menjadi saksi Kristus. Paulus katakan, supaya, ayat 31, aku katakan bahwa hal itu benar, yaitu Kristus sudah bangkit. Betul kita percaya, tapi kita juga menjadi saksi Kristus bagi kita, yakin Kristus sudah bangkit, menyaksikan pada orang-orang lain. Kebangkitan Tuhan Yesus mendorong kita, setiap orang-orang percaya memiliki kerinduan mengenal Tuhan yang lebih baik lagi. Mengenal Tuhan lebih baik lagi, itu artinya orang Kristen. Kita mengenal Tuhan yang baik, maka kita boleh bersaksi dengan baik mengenai Tuhan Yesus. Kebiasaan buruk yang Paulus ketam pada orang Korintus itu apa? Mereka senang makan minum. Bersenang-senang, sekedar senang-senang kumpul-kumpul, oleh itu selesai. Tapi orang di Korintus, jemaat Kristus memiliki tugas, yaitu mereka menjadi saksi Kristus dengan berani menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang lain. Tugas utama kita sebagai orang percaya juga menjadi saksi Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di tempat saudara bekerja. Saudara tidak harus jadi seorang pendeta untuk bersaksi. Tidak, di tempat saudara. Tuhan mau pakai saudara sebagai saksi saudara. Di tempat saudara bekerja. Di lingkungan masyarakat saudara. Dan sebagainya. Tuhan mau pakai saudara. Apakah cukup bersaksi satu kali seumur hidup? Enggak. Lalu, berapa lama? Atau berapa kali kita jadi saksi Kristus? Selama-lamanya saudara, sampai Tuhan panggil kita. Itu tugas kita. Terus bersaksi tentang Kristus. Seumur hidup kita. Dan hanya tidak hanya satu kali, berkali-kali sampai Tuhan panggil kita. Ratu Victoria adalah ratu Inggris pada tahun 1819 sampai tahun 1901. Jadi akhir abad ke-19 ya, Ratu Victoria memerintah di Inggris. Suatu hari Ratu Victoria ini ingin mengenal rakyat lebih dekat. Jadi dia incognito, lepas mahkotanya, pakaian kerajaannya. Dia pakai pakaian biasa. Lalu dia jalan-jalan, ya pasti ada pengawalnya ya. Dia jalan-jalan, sehingga orang di pasar enggak ngerti kalau itu ratu. Ratu sedang menyamar, lihat ke pasar, ya lihat bagaimana orang bertransaksi, berbisnis. Lalu dia ke tempat ini, tempat itu ya, naik kendaraan umum, segala macam. Waktu itu hujan. Di tengah-tengah sebenarnya dia hujan, jadi dia buru-buru lari, lalu menepi ya di satu rumah, dari dia berteduh dari hujan itu. Lalu dia bilang sama yang punya rumah ya, boleh enggak saya pinjam payung yang saya kehujanan. Mungkin yang punya rumah lihat ada wanita kehujanan, kasihan juga ya. Lalu diberikan payung yang sudah usang. Walaupun yang punya rumah punya payung lebih bagus, tapi mungkin dia berpikir, aduh dipinjamkan orang, ya kalau balik. Kalau enggak balik gimana? Dia pinjam payung yang sudah usang. Si ratu, wah terima kasih sekali ya. Dia bisa pulang dengan payung itu kembali ke istananya. Lalu besok pagi dia utus pengawalnya naik kuda, bahkan payung yang usang itu dengan catatan, terima kasih engkau seminjami aku payung sehingga aku tidak kehujanan. Yang punya rumah waktu melihat dari Ratu Victoria, dia menyesal sekali, aduh kalau saya tahu dia ratu, saya akan beri payung yang terbaik supaya ratu boleh pakai payung saya dan enggak usah dikembalikan. Saudara, pelajaran berharga apa yang kita perlu dari peristiwa ini? Pengenalan akan Tuhan mempengaruhi sikap kita dan pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan dengan baik, maka kita juga akan bersaksi dengan Tuhan dengan baik juga. Saudara-saudara, mungkin yang punya payung itu berpikir takut rugi. Payung dengan orang yang enggak saya kenal, hilang payung saya, dimending payung yang usang yang saya pinjamkan. Saudara, apakah kita juga berhitung seperti itu? Untung ruginya kalau kita melayani dengan Tuhan. Saya kan sudah melayani Tuhan. Saya sudah berikan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya. Atau mungkin kalau saudara sebagai seorang profesional, saudara berpikir, kalau saya bekerja seperti ini, memberikan waktu saya sekian jam di gereja, bekerja di perusahaan lain, wah saya akan dapat uang sekian juta. Saudara, apakah kita mau berhitung seperti itu kalau kita melayani Tuhan? Saudara, kita perlu ingat, ketika kita menjadi Kristen, ketika kita percaya Yesus sudah bangkit itu, berarti hidup kita sudah diubahkan. Harusnya kita mati, tapi kita boleh hidup kekal karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimanakah sikap kita dan pelayanan kita kepada Tuhan? Apakah kita punya gairah seperti Paulus itu? Atau kita acuh tak acuh ketika kita boleh melayani Tuhan? Paulus katakan kita menjadi saksi Tuhan yang benar. Kita harus sungguh-sungguh menceritakan kebangkitan Yesus itu. Kalau kita boleh melayani Tuhan, itu pun juga karena anugerah Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan, Tuhan boleh panggil kita sebagai pelayan-pelayannya. Bukan supaya kita dikenal oleh Tuhan. Bukan ketika kita melayani, bukan supaya kita dikenal orang lain. Oh itu loh orang Kristen. Orang Kristen yang sungguh-sungguh boleh percaya melayani Tuhan. Bukan saudara. Tetapi kalau kita boleh melayani Tuhan, maka kita boleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, ketika saudara melayani Tuhan, apakah saudara hitung-hitungan dengan Tuhan? Saya sudah sekian jam melayani Tuhan. Saudara, ketika saudara boleh datang ke gereja ini, berarti saudara, Tuhan memberitahukan kepada saudara apa yang saudara lakukan di gereja ini. Saudara bisa membaca di warta gereja. Besok 27 ada pelayanan bakti sosial. Tuhan beritahukan kepada saudara apa yang bisa saudara lakukan ketika saudara baca warta gereja. Apakah saudara bergairah ikut di dalam acara gereja 27 Agustus yang akan datang? Saudara mungkin baca 13 Agustus yang lalu ada donor darah. Baik, saudara boleh ikut donor darah itu. Tapi mungkin waktu saudara ada halangan, okay, saudara enggak bisa. Tapi nanti diberi kesempatan lagi saudara. 3 bulan lagi kita ada acara donor darah lagi. Dan donor darah saudara melakukan satu kegiatan rutin dari gereja kita. Apakah saudara tergerak untuk ikut menjadi pendonor? Tanggal 20 yang lalu, Sabtu yang lalu, ada acara refreshing day. Kita bisa menikmati persekutuan kita di Ancol bersama-sama. Kita enggak tahu kapan ada lagi, nanti bagian pembinaannya akan mengadakan acara itu lagi. Apa ketika kita tergerak bersekutu bersama-sama saudara seiman kita dengan anggota gereja lain untuk bersama merayakan, bersama mempererat persekutuan kita dengan saudara kita seiman. Jadi ketika saudara datang ke gereja, saudara membaca warta gereja, maka itu artinya Tuhan berikan kesempatan saudara untuk ambil bagian dalam seluruh kegiatan gereja ini. Apakah hati saudara tergerak? Apakah saudara bergairah untuk itu? Maka saudara-saudara, ketika kita boleh melayani Tuhan, itu pun karena panggilan Tuhan, itu pun karena Tuhan menunjukkan kepada kita. Semua tergantung pada kita. Maukah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maukah kita bergairah untuk melayani Tuhan dalam hidup kita ini? Amin. Mari kita berdoa.